Bismillahirrahmanirrahim. Hadirilah kajian Islam ilmiah. Ulama Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah juga menjelaskan kalau orang-orang Khawarij memiliki sebuah daulah. Beliau mengatakan ala taral khawarij ma yuqimuna daulatan illa wa tanharifu ab'ad ma yakunu 'an al-islam. Apa kamu tidak menyaksikan orang-orang Khawarij itu tidaklah mereka mendirikan sebuah daulah melainkan pasti lebih menyimpang dari Islam dari sebelumnya. Semakin mereka punya kekuatan, punya power, akan semakin menyimpang daripada yang sebelum-sebelum. Al-an madrasatul khawarij mawjuda fi Umman. Madza fiha? Sekarang ini madrasah-madrasah khawarij di negara Umman, Masket. Apa yang di dalamnya? Penyimpangan semua. Penyimpangan. Wa daulatul khawarij mawjuda fi Sudan. Madza tajidu fiha? Daulahnya khawarij di wilayah Sudan, di Afrika sana. Lihat apa yang kamu dapat di sana? Penyimpangan dari Islam. Mencoreng-moreng muka Islam. Menggambarkan Islam itu agama yang radikal, agama yang keras, agama yang tidak punya kasih sayang sedikit pun. Mereka punya pemahaman takfir, mengkafirkan kaum muslimin yang ada ini, mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, sehingga tidak ada cara kecuali harus dibunuh semuanya. Ustaz Afifuddin dari Pondok Pesantren Al-Bayna, Gresik, Jawa Timur, tanggal 11 Zulqa'dah 1435 Hijriah atau bertepatan tanggal 6 September 2014 dengan tema Radikalisme dalam Pandangan Islam. Bertempat di Masjid Aisyah radhiyallahu anha, Komplek Pondok Pesantren Al-Mansurah Brobot, Purbalingga, pukul 9.30 pagi sampai dengan selesai. Terbuka untuk umum, pria dan wanita. Kajian ini akan dirilai di www.mahadalfaruq.com, radiorosid.com, mirathulambia.net, salafichilengsi.com, salafidepok.net, islammujur.com, salafisiar.com, almansurohcilacap.com, dan almansuroh.net. Insya Allah. Kemudian tanggal 12 Zulqa'dah 1435 Hijriah atau tanggal 7 September 2014, Anda juga bisa kembali hadir di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas kembali bersama Ustaz Afifuddin dengan tema Peristiwa-peristiwa Hari Kiamat. Pada hari datang sebagian ayat-ayat kekuasaan Rabbmu. Ketika itu yang namanya jiwa tidak akan bermanfaat iman bagi sebuah jiwa, dikarenakan dia belum beriman sebelumnya atau belum mengerjakan amal kebaikan untuk keimanan dia. Sebagian ayat-ayat Rabb kamu yang muncul ketika itu ialah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Pukul 9.30 pagi sampai dengan selesai. Terbuka untuk umum, pria dan wanita.